pemantar qal jamaah wa shalah wahdahu. Nah. Kita masuk pada bab yang ke-7 tentang seputar sholat jamaah. Dan telah kita selesaikan 2 masalah. Masalah yang pertama, 1 masalah berarti, yaitu tentang keutamaan sholat jamaah dan hukumnya. Kita ulas sedikit. Taib. Fadlu sholatil jama'ati ma'rufah. Keutamaan sholat jama'ah itu ma'ruf. Ya. Min haitu al-ajri wa min haitu al-masoleh. Dilihat dari sisi pahala maupun dari sisi kemaslahatan. Ya, baik pahala yang akan kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau kemaslahatan yang kita dapatkan antar sesama kaum muslimin. Baik. Yang pertama, keutamaan sholat jamaah. Disebutkan oleh penulis menukilkan dari hadis bima akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fuddi ay al-fardi atau yakni al-fardu atau al-farda bi 27 darajatan. Sholat yang ditunaikan bersama jamaah yang dipimpin oleh seorang imam dalam hal ini adalah sholat fardu dikhususkan lebih afdol dari sholat yang ditunaikan sendiri 27 derajat. Ini riwayat yang pertama, pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat dalam jamaah. Yang kedua, dikeluarkan dalam Sahihul Bukhari, masih tentang keutamaan sholat jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajul fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fa. Salat seseorang yang ditunaikan dengan jamaah atau secara berjamaah akan dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 kali lipat. Dilebihkan pahalanya. Wadhalika annahu idza tawaddo'a fa ahsanal wudu. Yang demikian itu sesungguhnya jika dia berwudu kemudian dia baguskan wudunya, tidak tergesa-gesa, dia basuh anggota wudu sesuai dengan perintah, sempurna, diperbagus, kemudian summa kharaja ilal masjidi, kemudian setelah itu dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholah, tidak mengeluarkan dia dari rumah kecuali untuk sholat, lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun, tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan terangkat untuknya atau diangkat baginya dengan sebab langkah-langkah tersebut satu derajat. Semakin jauh semakin mendapatkan keutamaan. Wahatta anhu biha atau wahutta anhu biha khati'atun atau khati'atan, dan digugurkan darinya dengan sebab langkah tersebut kesalahan. Masya Allah. Diangkat derajat, digugurkan kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Al hadis. Dan apabila dia telah melaksanakan sholat, terus-menerus mendapatkan sholawat doa dari malaikat. Selama dia di musholanya, di masjid yang dia tunaikan di situ sholat jamaah. Ila akhirihi. Syahidnya adalah khamsan wa isrina dhi'fa. Dilebihkan dari sholat sendiri 25 taib kali lipat. Satu riwayat disebutkan 27, di riwayat yang lain 25. Dan orang yang pergi ke masjid itu selain pahala jamaah yang dia akan dapat, pahala wasilah yang mengantarkan dia ke sana mendapatkan pahala. Langkah-langkahnya, doa malaikat untuk dirinya. Taib. Adapun kemaslahatan yang diperoleh bagi mereka yang menunaikan jamaah adalah persatuan umat. Taib. Persatuan umat dalam hal ini adalah kaum muslimin. Baik dari sisi aqaidiha, akidah-akidahnya, wa ibadatiha, dari sisi peribadahan-peribadahannya, wa sya'airi diniha, dan syiar-syiar agamanya. Taib. Di samping itu, juga yang mereka dapatkan dalam sholat jamaah, tawasul bainahum, yang tadinya sempat terputus karena waktu dari kebersamaan mereka, mereka dipertemukan kembali dalam kesempatan dan tempat yang mulia, kesempatan ibadah dan di tempat yang mulia, yakni rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'd. Demikian juga tafaqqud, menanyakan keadaan. Keadaan sebagian terhadap sebagian yang lain. Baik. Dan juga bisa saling memperhatikan saudaranya. Ketika dia biasa melihatnya di masjid, kemudian beberapa kali jamaah tidak terlihat, menanyakan ada apa, kenapa, barangkali sedang membutuhkan ya, bantuan, atau dia dalam kondisi yang ya, butuh diperhatikan karena sakit dan lain sebagainya. Taib. Dan selain daripada itu, dari kemaslahatan-kemaslahatan untuk sesama. Ini pula disyaratkan dalam ayat yang dinukilkan pula di sini, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, syu'ub, qabail. Lita'arofu, supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa. Nah. Dan hukum salat jamaah, walaupun di sana ada khilaf dari para ulama, cuma yang mendekati dengan dalil dari perbedaan pandang tersebut adalah pendapat yang menyatakan wajib. Walaupun secara nas memang tidak disebut, seperti contoh salatul jama'ati wajibun ala kulli muslim, salat jamaah itu wajib bagi setiap muslim, tidak ada yang secara nas konteks ya ucapan itu tersebut dalam dalil. Jadi nas itu adalah dalil yang menyebutkan di dalamnya permasalahan yang dibahas, namanya nas, yang tidak bisa ditakwil-takwil. Sehingga terjadi di sana perbedaan pandang antar mereka. Sebagian menyatakan sunnah mu'akkadah. Tetapi pendapat yang menyatakan bahwasannya sholat jamaah wajib, seperti yang kita baca di sini, pendapat penulis, dan ini yang dipilih pula oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya yang terakhir, Syarhul Mumti. Dan apa yang di dalam kitab ini yang kita baca adalah ringkasan yang di sana. Juga menyatakan wajib. Atas dasar dalil-dalil yang mereka kumpulkan dan isyarat yang lebih kuat arahnya kepada yang wajib dibanding kepada yang sunnah. Di antara yang dipakai dari argumen pendapat wajib adalah surat An-Nisa ayat yang ke-102. Firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Wa idza kunta fihim, jika engkau berada bersama mereka, maka tegakkan untuk mereka sholat. Hendaknya salah satu dari kelompok bangkit bersamamu dan yang lain berjaga-jaga. Ini pada kisah sholat khauf. Mana dasar jamaahnya wajib, sementara konteks yang langsung tertuju pada masalah tidak ada, sholat jamaah wajibnya tidak ada. Maka di sini bisa diambil satu kaidah usul, ya. Al aslu fil amri lil wujub. Asal pokok perintah dalam agama kita, dalam dalil Quran maupun sunnah, adalah hukum wajib. Kecuali ada qarinah yang kuat, dalil yang lain yang menyatakan perintah ini hukumnya sunnah saja. Jika tidak ada yang dijadikan qarinah yang memalingkan dari wajib ke sunnah, maka dihukumi asal. Yakni apa? Al-amru lil wujub. Perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Wal amru lil wujub. Mana di sini perintah? Fa aqom talahumus shalah, maka tegakkan salat bersama mereka. Ini kan perintah. Dan kita punya kaidah usul bahwasannya hukum asal perintah adalah wajib. pun sebaliknya hukum asal larangan adalah haram. Hukum perintah wajib, hukum asal larangan haram. Kapan kita katakan larangan ini hukumnya makruh? Jika ada qarinah penyerta yang menyatakan larangan ini makruh. Ada dalil yang menjelaskan. Kalau tidak, maka kita hukumi di awal. Perintah asalnya wajib, larangan asalnya haram. Dan argumen yang lain, wa idza kana dzalika ma'al khauf fa ma'al amni aula. Jika perintah menegakkan salat ini, diperintah Rasul untuk menegakkan salat dalam kondisi khauf, takut. Ya. Itu saja masih diperintahkan salat, maka dalam kondisi aman lebih utama untuk ditegakkan. Ini argumen yang kedua. Kalau dari konteks-konteks ayatnya memang tidak ada. Wa idza kunta fihim fa aqim talahum shalah. Mana yang menyatakan jamaah itu wajib? Tidak ada di sini. Nas yang menyatakan al-jama'atu wajibun tidak ada. Atau wajibatun tidak ada. Tapi dilihat dari kaedah-kaedah dan argumen-argumen yang menguatkan akan kecondongan jamaah itu wajib lebih kuat dibanding orang yang berpendapat jamaah sholat itu sunnah. Dari sunnah, ya, dalil yang dipakai oleh pendapat yang menyatakan sholat sunnah, sholat jamaah itu wajib, disebutkan di sini, dinukilkan oleh penulis dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqallus salati 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salat isya dan salat fajar. Ini barometer. Kita tidak usah membicarakan orang. Kita bicarakan pribadi kita masing-masing. Dua salat ini terasa berat atau tidak bagi kita? Baik. Kita tidak usah menjadikan ini label buat orang. Tapi apa? Mari kita introspeksi. Apakah dua salat ini bagi kita berat atau tidak? Jangan sampai kita hanya menjadikan ini sebagai stempel bagi orang. Wah, itu orang munafik itu. Oh, ini untuk orang munafik. Tapi kita kembali kepada kita. Dua salat ini berat enggak untuk kita? Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Jika mereka tahu apa yang Allah ya sediakan, apa yang Allah janjikan pada keduanya, maka sungguh mereka akan datangi kedua salat ini walaupun dengan merangkak. Masya Allah. Walaqad hamamtu an amura bisolati fatuqamu thumma amura rajulan yusalli binnas. Dan aku sungguh bertekad. Himmah itu tekad yang kuat. Dan sungguh aku bertekad. Aku perintahkan sholat untuk ditegakkan. Aku perintahkan sahabat untuk mengimami manusia. Thumma antaliku ma'iyya birijalin ma'ahum hizamun min hatabin. Aku akan berangkat bersama rombongan ya, untuk membawa kayu bakar. Ila qaumin, menuju satu kaum. La yashhaduna sholah, yang tidak mau menyaksikan sholat. Tidak mau mendatangi jamaah. Fa'ahraqa alaihim atau fa'uhriqa alaihim buyutahum binar. Aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Kalau seandainya di situ tidak ada wanita, orang-orang tua dalam lanjutan hadisnya. Baik. Apa di sini dasar apa argumen yang dipakai di dalamnya sehingga dijadikan dalil kalau sholat jamaah itu wajib? Ya, kita ulang sekali lagi, dalam hadis ini juga tidak ada secara nas yang menyatakan jamaah sholat wajib. Tidak ada. Kalau ada, selesai. Tidak ada lagi perdebatan. Ya. Karena dalam hadis itu tidak ada nasnya Salatul jama'ati wajib. Sehingga apa? Enggak ada konteks seperti ini sehingga terjadi di situ apa? Perbedaan pendapat. Argumen yang pertama yang dipakai dasar bahwasannya hadis ini sebagai dalil wajibnya jamaah. Wasful mutakhallifina anha bin nifaq. Mensifatkan orang yang mutakhallif, ya. Mutakhallif itu orang yang tidak mau mendatangi sholat jamaah dengan nifaq. Terkhusus penekanannya pada Isya dan Fajar, subuh. Sementara al-mutakhalif anis sunnah la ya'uddu atau la yu'addu munafiqa. Kalau hanya menyelisihi masalah sunnah yang lain, yang hukumnya cuma sunnah, misalkan dia enggak mau sholat sunnah. Saya jamaah, tapi saya enggak mau sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Kenapa? Waktunya sempit misalkan. Orang yang tidak mau melakukannya, ibadah yang hanya hukumnya sunnah tidak akan dikatakan dia munafik. Sementara ini tidak mau mendatangi jamaah dikatakan munafik. Jadi tidak mungkin kalau jamaah itu hukumnya sunnah. Wong yang tidak mau mendatangi sampai dikatakan munafik. Beda dengan sholat yang lain. Yang sifatnya sunnah saja. Enggak mau mengerjakan enggak dikatakan kamu munafik. Tapi di sini dikatakan kamu munafik kalau enggak jamaah. Menunjukkan apa? Adanya status lebih dari sekedar sunnah sholat jamaah itu. Yang kedua, tentang annahu hamma bi'uqubatihim ala takhaluf anha. Tekadnya Rasulullah untuk menghukum orang-orang yang tidak mau mendatangi jamaah. Tekad ya, yang diiringi dengan kesungguhan. Rasul pengen menghukum mereka. Argumen yang kedua dalam hadis ini. Wal uqubah innama takunu ala tarki wajibin. Sementara hukuman itu enggak akan mungkin diberikan kecuali seseorang tadi meninggalkan yang wajib. Orang meninggalkan perkara sunnah enggak dihukumi apa-apa. Ya, dia enggak akan diikop sesuai dengan apa definisinya. Ibadah yang hukumnya sunnah itu bebas mau dikerjakan. Pahala ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau ibadah itu dihukumi wajib, ditinggalkan berdosa, ya, dan ketika dikerjakan mendapatkan pahala. Dalam hadis ini Rasul tidak akan mengikop mereka, tidak akan menghukum mereka, ya, kecuali karena apa? Beliau menyatakan dengan kaidah ini yang mereka tinggalkan adalah perkara wajib. Jadi jamaah itu wajib. Ini argumen-argumennya. Kemudian kita masuk pada yang kita berhenti di situ. Sebenarnya sudah dibaca kalau tidak salah ini juga. Wa man taraka al-jama'ata wa shalla wahdahu bila udhrin shahhat shalatuhu lakinnahu athimun litarkil wajib. Barang siapa yang meninggalkan jamaah tidak menunaikan salat jamaah, dia tidak ada udzur. Dia salat sendirian. Sehat. Dia dekat rumah. Ya, tidak ada hujan. Tidak ada banjir, tidak ada halangan apa-apa, kemudian dia sholat di rumah, tidak mengerjakan jamaah di masjid. Apa hukum sholatnya? Sahih. Secara sholatnya gugur, sahih. Tapi dia dosa karena meninggalkan perkara wajib. Dalam arti tidak perlu dia ulang. Kalau sudah sholat ya sudah selesai, tidak perlu dia ulang kembali. menggugurkan kewajiban dia, tapi dia dosa. Baik. Qala al-mas'alatu ats-tsaniyah. Kita masuk pada masalah yang kedua. Idza dakhala ar-rajulul masjida wa qad shalla, hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jama'ati as-salata allati qad shallaha aw la? Jika ada seseorang yang masuk masjid dan dia sudah sholat, entah di rumah atau di masjid yang lain, apakah wajib baginya untuk sholat bersama jamaah di situ? Sholat yang sudah dia kerjakan atau tidak? Jadi gambarannya, antum sudah sholat di rumah, perkiraan mungkin karena waktunya sudah masuk dan karena sesuatu hal yang lain, kemudian antum masuk masjid, pengen taklim atau apa, sampai di situ jamaah di situ sedang mengerjakan sholat zuhur atau misalkan asar, padahal kita sudah sholat tadi. Apakah kita wajib mengikuti sholat tersebut? Itu gambarannya. Apakah kita harus dua kali sholat? Paham ya? Sudah sholat, masuk masjid, mendapati sedang sholat. Sholat yang dia kerjakan tadi. Apakah dia ulang bersama jamaah atau tidak? Qala, la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Tidak wajib dia ulang kembali sholat yang sudah dia kerjakan bersama jamaah. Dari hukum wajib tidak wajib. Wa innama yasunnu lahu dalik, tapi disunnahkan saja. Silahkan ikuti kembali. Baik. Paham ya? Tidak ada kewajiban kita ngulang. Mau sudah sholat kok. Sholat pertama kita sahih. Tapi kalau pengen ngulang sama mereka boleh. Sunnah hukumnya. Nah terus bagaimana hukum sholatnya? Ya. Hukum sholat kita yang mana? Apakah semuanya dihukumi wajib semuanya? Yang kita kerjakan di rumah juga wajib. Kita ulang kembali juga wajib. Berarti kita kerjakan dua kali. Disebutkan setelahnya. Wal ula fardun. Wasaniyah nafilah. Yang dianggap fardu yang pertama tadi. Yang kedua dianggap sholat sunnah. Baik. Ini mungkin untuk menjaga hal-hal yang sekiranya dipandang negatif. Contoh misalkan antum di rumah sudah sholat karena perkiraan sampai tempatnya mungkin ya sudah selesai atau waktunya nggak keburu kalau sholat jamaah di tempat. Nah, terkadang kita dapati masjid itu lama sholatnya, menunggu waktu iqomah ya bermenit-menit. Ada satu masjid yang habis adzan berapa saat langsung iqomah, misalkan. Baik. Kemudian kita sholat. Selesai kita datang ke masjid yang hendak kita tuju, ternyata masih posisi sholat. Kondisi kita muslim. Ya, kita pakai jubah, pakai peci. Kemudian yang kita datangi ini mayoritas yang datang misalkan keumuman manusia, kaum muslimin. Kira-kira pantas atau tidak kita datang situ kemudian tidak sholat? Kalau kita yang ahlu sunnah sudah mengerti atau sudah tahu ilmunya, mungkin dia sudah sholat di rumah. Tapi bagi mereka yang tidak ngerti, ini orang kok datang ke masjid tidak ikut sholat. Sholat sendiri malah di belakang, sholat sunnah. Wah, jangan-jangan orang ini tidak mau sholat sama kita. Jangan-jangan orang-orang ini ngafirin kita ini. Dan ini terjadi. Ya. Terkhusus masih daerah sini ya, yang masih asli sini, itu nganggap ya. Salafiyun ahlu sunnah masih terasa asing. Gak mau sholat di belakang mereka, langsung boikot sama mereka. Dan ini kita alami kemarin di daerah sana, masih Cikarang sana. Ya. Wah itu jamaah takfir itu sama yang kayak di Lipo itu. Kalau datang, tap, dipel masjidnya. Hati-hati. Ya, Masya Allah, sampai segitunya. Ini antara fikih, cara kita berpikir dalam perkara ini. penting. Mau ini sunahnya enggak sholat kok, ngapain sholat? Tapi antum enggak perhatikan dampak negatif yang akan terjadi. Ya, perhatikan. Cara mengamalkan sunnah pun juga butuh apa? Ya, fikih yang dalam. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Antum cegah kejelekan yang datang lebih baik daripada antum mendapatkan maslahat. Baik. Jadi yang pertama dihukumi wajib, yang di rumah, yang di situ dihukumi apa? Sunnah. Silahkan sholat. Toh pahala kok. Ini diantara apa arahan-arahan para ulama. Li hadithi Abi Dzar. Ini karena datang hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda. Kaifa anta? Idza kana 'alaika imra'un atau umara bukan imra'un idza kana 'alaika umara'un yu'akhkharuna sholata an waqtiha, bagaimana engkau wahai Abu Dzar jika terbukti atasmu seorang umara, pemimpin? Ada seorang umara, mungkin terjadi pada engkau. Yang umara ini punya sifat yu'akhiruna sholat, suka mengakhir-akhirkan sholat. An waktiha, dari waktunya. Atau yumituna sholata an waktiha, mematikan sholat pada waktunya. Jadi sholatnya, ya, waktunya nggak sesuai. Kalau nggak diakhirkan, ya terserah dia. Alhamdulillah untuk saat ini, ya, belum ada kita dapati di negeri kita. Bebas kita melakukannya. Tepat waktu. Justru kita sendiri yang kadang nggak tepat waktu. Dan ini ketakutan para sahabat. Khawatir tidak bisa menunaikan ibadah. Kalau kita diberikan kesempatan menunaikan ibadah, malah enggak ibadah. Santai-santai. Qultu, fama ta'muruni? Aku jawab, kata Abu Dzar. Apa yang kau perintahkan kepadaku, wahai Rasul? Di saat aku mendapati yang demikian. Hidup di masa kepemimpinan yang seperti ini sifatnya. Mengakhirkan sholat. Ya, tidak melaksanakan tepat waktunya. Qala, maka Rasulullah menjawab, sholis sholata li waktiha, sholatlah engkau tepat waktu. Tetap. Berarti sholatnya sendirian apa jamaah? Sendirian. Fa'in adraktaha ma'ahum fasolli. Jika engkau dapati jamaah, fa'in adraktaha ma'ahum, bersama mereka, dengan penguasamu, ya, fasholli, sholatlah kembali, ya, fa innaha laka nafilah, karena apa yang kamu kerjakan itu adalah sunnah, sholat yang pertamanya yang wajib, yang kamu lakukan bersama penguasamu di saat itu, yang menunaikan sholat di akhir waktu, sunnah. Apa tujuannya? Masya Allah. Ya, seakan-akan perbincangan yang terjadi antara Abu Dzar dan Abu Hurairah hanya seputar sholat saja. Tapi di sana isyarat yang sangat dalam dan jauh untuk tidak banyak menyelisih pemerintah dan bahkan taat kepada mereka. Baik. Taat kepada mereka. Tetap sholat tepat waktu. Dan jika engkau mendapati jamaah bersama mereka, sholat juga dengan mereka. Ini apa? Bimbingan yang langsung diarahkan oleh Al-Ma'sum. Yang Ma'sum. Rasul alaihi salatu wassalam. Kepada umatnya. Amin. ini yang pertama. Dalil yang pertama. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini alladhain i'tazala salatal jamaah fil masjid. Dan juga dalil yang kedua, ucapan beliau kepada dua orang laki-laki yang menyingkir dari salat jamaah di masjid. Artinya mereka mengerjakan salat jamaah tidak di masjid. Rasul berkata kepada keduanya, "Idza shallaituma fi rihalikuma," jika kalian berdua telah mengerjakan salat di rumah kalian, "tsumma ataituma masjida jama'atin fa shalliya ma'ahum." Kemudian kalian berdua datang di masjid jamaah, yang di situ ada jamaah, maka sholatlah kalian berdua bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun. Karena bagi kalian sholat jamaah yang kedua tadi adalah sunnah. Ya tadi diantaranya maslahatnya untuk tidak ya terjatuh pada hal-hal yang dipandang negatif. Sehingga juga di antara faedah yang disebutkan dari para ulama kita seperti ya, misal kita jamaah dalam safar dan kita pengin jamak takdim atau takhir. Setelah jamaah kita meninggalkan masjid. Ya, jangan sampai kita duduk di situ. Kenapa? Kalau masih duduk di situ, ya, itu disunahkan untuk ikut sholat bersama imam yang mengerjakan di situ. Sehingga kalau kita pengen menjamak takhir atau takdim, ya jamak setelah itu keluar masjid. Ya jangan tidur di masjid, yang lainnya pada sholat, antum tidur di belakang. Ya, ya mungkin kalau kita yang sudah paham, itu dari jamak mungkin. Tapi yang belum paham, ini kok yang lain sholat malah tiduran seperti ini. Fitnah. Dan bahkan sebagian para ulama menyatakan, wajib bagi kita untuk ikut jamaah kembali. Nah, ini biasanya kalau di kita terjadi ketika daurah-daurah nasional ya. Masjid. Ikut aja jamaah di masjid. Kecuali kalau antum mau pergi. Ya. Seperti itu. Lebih baik daripada di jamaah, kosor misalkan, takdim takhir, tapi pas jamaah ya di masjid tadi pada sholat, antum tidur di samping atau tidur di belakang. Kecuali kalau misalkan lantainya ada dua, atas bawah. Ya, setelah itu antum ke bawah beda lagi. Nah. Baik. Ini saja dalam posisi apa? Sudah sholat, datang ke masjid, masih ada sholat, ikut sholat, jamaah. Sunnah. Baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ya apalagi antum di masjid di situ. Nah, maka asan ya menyingkir dulu. Taib. Masalah yang kedua, al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga dalam hal ini. Aqallu ma tan'aqidu bihil jama'atu. Batas minimal teranggap jamaah. Qala aqallul jama'ati itsnan bila khilafin. Minimalnya jamaah teranggap itu dua orang tanpa khilaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malikin ibnil Huwairits. Dasarnya adalah ucapan beliau kepada sahabat Malik ibni Huwairits radhiyallahu an. Idza hadaratis salatu fa adzina. Tsumma aqima wal ya ummukuma akbarukuma. Jika datang waktu salat adzan, kemudian tegakkan iqamah dan hendaknya mengimami kalian berdua yang paling tua. Taib, yang paling akbar. Jika kedua-duanya sama-sama, ya, ahfab. Dua-duanya sama-sama punya hafalan. Sama-sama bagus. Sama-sama tahu sunnah. Kalau enggak, maka seperti yang tersebut, kriteria imam yang pertama adalah ahfab, yang paling hafal. A'lam, yang paling tahu hukum-hukum. Dan yang paling tua nanti terakhir. Di yang ketiga atau yang keempat. Kenapa? Lebih didahulukan yang hafal dan mengerti. Dikhawatirkan akan terjadi satu kesalahan yang ada pada sholat. Ya. Entah ada satu rukun yang kelewat. Atau satu gerakan yang tidak dia datangi. Yang itu adalah bagian dari gerakan wajib misalkan. Orang yang tidak tahu fikih sholat bingung. Di mana ini? Yang belakang subhanallah, subhanallah dia tetap aja misalkan. Dan ini banyak terjadi. Kalau sekedar hanya mengandalkan tua atau sekedar mengandalkan yang penting hafal, itu banyak kejadian-kejadian yang ya tidak bisa kita ambil ibrah di situ. Ketika orang paham tentang fikih sholat, kemudian terjadi kesalahan dalam sholatnya, ini ilmu bagi kita yang belum pernah belajar mungkin atau ya murojaah kembali pengetahuan kita. Oh, kalau salah ternyata begini toh. Caranya, sikapnya. Ya. Ini ilmu. Baik, sebagaimana terjadi pada masa Rasul yang harusnya 4 jadi 2. Sampai sempat terjadi dialog. Terus bagaimana nanti kalau misalkan lupa tasyahud awal misalkan sudah terlanjur berdiri? Fikih-fikih dalam sholat. Itu diantara apa? Kenapa para ulama memberikan satu ya kriteria untuk seorang imam. Apa? Untuk antisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau mulus-mulus saja ya santai, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau terjadi gangguan di situ, nah di situ nanti ada masalah kalau nggak paham. Dan ini biasanya terjadi di masjid-masjid umum biasanya ya. Nah, sampai kita yang di belakangnya juga ikut bingung. Aduh, gimana ini sikapnya nih? Ya. Sering kita dapati terkadang lupa tasyahud awal. Ya. Belum sempat sampai berdiri diingatkan subhanallah, tapi dia tidak mau duduk. Ya. Dan kita paham, kalau misalkan memang dia sudah naik, ya kita naik. Kadang ikuti imam lebih utama. Gugur kita untuk tasyahud awal. Kenapa? Kalau sudah berdiri, ini sudah masuk rukun. Tidak mungkin dia gugurkan rukun, kemudian duduk lagi untuk tasyahud. Tasyahud hukumnya wajib. Tetap naik, kalau sudah terlanjur naik. Ya. Kita yang makmum ikuti saja. Ya makmum saja juga butuh ilmu kan. Ada yang duduk tasyahud sendiri, apa ya terus cepat-cepat kemudian ikut naik. Tidak usah. Nah, dan itu fenomena yang terjadi pada ya masalah-masalah berjamaah ketika kita tidak mendapati seorang imam faqih di dalam ya, masalah-masalah seperti ini. Ada yang rokaat kelima naik, yakin kelima naik ini, tapi diingatkan nggak mau turun, tetap aja dia. Gimana kita posisi kita? Ya sudah kita duduk, wong dia salah kok. Rokaat kelima masalahnya ini. Bukan masalah tasahud lagi. Rokaat kelima ini nambah rukun gitu loh. Ya kita duduk nunggu dia. Tasahud sama dia nanti. Jangan tahu sendiri salam kemudian pulang. Kemudian imam gimana sih ini? Antum ini makmum juga gimana? Harus punya ilmu lah. Jangan nyalain imam tok gitu. Gak ada yang disalahin ini kalau imamnya salah. Ya, berarti kita makmum juga. Berarti saya juga bodoh ini. Gak ngerti gimana sikapnya ini. Nah, jadi semuanya itu disediakan pelajaran semuanya. Oh ternyata sebegini. Ya. Nah. Baik. Jadi untuk yang teranggap jamaah itu dua. Satu imam, satu makmum. Baik. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, bima tudrikul jamaah, dengan apa didapati pahala jamaah. Terhitung jamaah, sholat kita terhitung jamaah dan mendapatkan istilahnya gerakannya dengan apa? Dengan apa kita mendapati gerakan jamaah? Ini nanti ada dua ya. Maksud yang tergambar di ana saat ini, pertanyaannya ada dua. Ya, mendapatkan rokaat dan mendapatkan jamaah. Mendapatkan rokaat dan mendapatkan pahala jamaah. Paham ya? Mendapatkan rokaat, apakah teranggap sudah dapat satu rokaat atau belum? Ini yang termaksud di sini. Teranggap satu rokaat itu kita mendapatkannya sempurna. Harus dari awal sampai ayat terakhir. Sampai ayat yang dia baca pada rakaat pertama ini atau ketika ruku. Kita dapati ruku juga dapat satu rokaat. Ini yang dimaksud di sini. Yang kedua, jika kita mendapati sang imam tasyahud akhir. Tahiyatulillah akhir, sudah tahiyat salam ini. Kita masuk. Kita mending sholat sendiri atau ikut imam. Kalau kita lihat secara wakil ya, kejadiannya ada. Sebagian mereka mending bikin jamaah sendiri. Ah, sudah tahiyat akhir lah. Ada dua orang sholat sendiri aja, sudah selesai kok. Ini yang gambaran kedua, paham ya? Nah, kita masuk pada gambaran pertama. Qala tudrikul jama'atu bi idraki raka'atin minas shalah. Baik, didapatkan jamaah dengan mendapatkan satu rakaat dari salat. Baik, mendapatkan jamaah dengan mendapatkan rakaat dari salat. Wa man adraka ruku', barang siapa yang mendapati ruku'nya imam, kita masuk masjid, imam lagi ruku'. Ghairu syakin, tanpa ada keraguan, adraka raka'ah, mendapatkan satu rakaat. Mendapatkan satu rakaat. Jadi di sini untuk mendapatkan satu rakaat itu, batas akhirnya adalah rukuknya imam. Jika kita masuk masjid, imamnya rukuk, langsung ikut rukuk. Itu dapat satu rakaat. Kalau kita mendapati pada rakaat pertama, berarti kita enggak usah nambah. Cukup di situ. Dianggap satu rakaat. Ini pendapat. Ya, di sana juga ada pendapat yang kedua. Ya, yaitu apa? Dengan mendapati Al-Fatihah. Barang siapa yang enggak bisa membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat walaupun dia mendapatkan rukuk bersama imam. Ini pendapat yang kedua. Kalau yang pertama ini, barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia dapat apa? Satu rakaat. Ini pendapat ini ya. Sama-sama kuat ya. Terserah untuk memilih yang mana. Dan argumennya pun sama-sama kuat. Ada yang berpendapat dapat rukuk dapat satu rakaat, monggo. Ya. Ada yang berpendapat dapat rukuk tapi saya enggak baca Al-Fatihah. Saya mau tambah satu lagi, monggo. Ini dua pendapat yang masing-masing kuat. Kalau anak pribadi, enggak harus sama anak ya. Masih mutmainnah, artinya masih tenang dengan menambah satu rakaat dan baca Al-Fatihah. Ya, anak pribadi ini, enggak nyuruh antum. Jadi kalau misalkan anak dapati imam ruku, anak ikut ruku, Allahu Akbar ruku, sempurna, subhanarabbiyal azim. Tapi nanti anak tambah lagi. Ini enggak tanggap satu rakaat. Kenapa? Di situ enggak ada Al-Fatihahnya. Tapi kalau kita mau berjalan dengan beliau, ini pendapat beliau. Ya. Kalau sudah dapat rukuk imam dan antum yakin dapat rukuk ya. Allahu Akbar, rukuk, subhanarabbiyal azim. Sempurna bacaan antum dapat satu rakaat. Ini lebih enak. Kenapa? Enggak usah ngulang satu kali lagi. Baik. Alakul ini pendapat ya. Fadal untuk mengambil yang ini. Karena sekarang kita lagi baca ini. Watma'anna thumma taba' sampai tenang kemudian ikuti rukuknya. Li hadits Abi Hurairah, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu. Wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Dan jangan kamu hitung sama sekali. Jadi barang siapa yang mendapati imam sedang sujud, maka ikut sujud tapi jangan dihitung. Hitungnya pas lagi bangkit. Hitungnya pas lagi bangkit, baru dihitung satu. Tapi kalau kalian mendapatkan rukuknya imam, berarti kalian sudah dapat satu rokaat. Jadi, kalian sudah dapat satu rokaat. Artinya apa? Tidak usah. Ini sudah satu rokaat. Kalau antum masuk di rokaat yang pertama, berarti tinggal tiga rokaat. Lagi. Terhitung satu rokaat. Kalau sujud, tidak. Tidak mendapatkan satu rokaat. Ini dalil. Sebagian menyatakan dalil ini adalah dalil yang mukhasis, mengkhususkan dalil yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, enggak teranggap sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi enggak dianggap sholatnya, kenapa? Rukun Al-Fatihah ini. Jadi kalau antum pas rakaat pertama ngalamun sampai takbir rukuk, wah tadi belum Al-Fatihah. Bangkit lagi. Al-Fatihah lagi baru rukuk. Pas rukuk ingat, tadi Al-Fatihahnya belum. Bangkit langsung. Antum sudah masuk rukun, yang antum tinggalkan rukun, bangkit lagi. Balik lagi. Al-Fatihah. Surat, baru rukun. Beda dengan gambaran tasyahud awal ya. Duhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau antum sudah terlanjur bangkit, ingat belum tasyahud awal, jangan duduk. Ya, jangan duduk lagi. Kenapa? Antum berdiri dah rukun ini. Rukun rokaat ketiga. Sementara tasahud ini hanya wajib. Gak mungkin kita batalkan yang rukun hanya untuk mendatangi yang wajib. Lanjutkan nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun gak cukup sujud sahwi, harus kamu datangi lagi rukun yang kamu tinggalkan tadi. Ya. Ini bedanya wajib dengan rukun. Jadi harus gampang nanti sujud sahwi, tidak bisa kalau itu rukun. Harus sempurna rukun. Enggak ada, batal sholatnya. Baru teringat setelah sholat, ulangi sholatnya. Wah, tadi kayaknya lupa baru rokaat ketiga. Yakin, lupa ini. Tadi saya duhur, cuma tiga rokaat saya lakukan. Ulang. Sujud sahwi aja enggak bisa. Harus diulang. Dari awal. Tapi kalau ingatnya di pas sholat, ya sudah langsung ditinggalkan aja rukun yang dia lakukan tadi. Tinggalkan kembali ke yang pertama tadi. Ya, sudah Allahu Akbar rukuk, Subhanallah Rabbiyal Azim. Teringat, belum Al-Fatihah. Sudah langsung naik aja. Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, ini gambaran yang pertama. Jadi beliau berpendapat bahwasannya rukuknya imam yang kita dapati teranggap satu rokaat. Kemudian yang kedua, jika kita masbuk imam tasyahud akhir, apa yang kita lakukan? Apakah kita masuk bersama imam atau kita sholat sendirian? Toh kita masuk pun nggak dapat satu rokaat kok. Kenapa sudah tasyahud akhir ini? Ya? Atau kita sholat sendirian? Maka para ulama menyatakan masuk bersama imam. Kamu masih mendapatkan pahala jamaah. Sampai dia salam. Kalau sudah assalamualaikum, ya sudah, jangan masuk. Sudah sholat sendirian. Atau dengan yang lain, jika ada masbuk-masbuk yang lain. Tetap mengikuti gerakan imam, sujud atau tasyahud akhir, kemudian melanjutkan ya rokaat-rokaat yang belum dia datangi. Pahala jamaahnya dapat, tetapi secara rokaatnya tentunya harus diselesaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, al-mas'alatul khamisah. Man ya'dzar atau man yu'dzaru bitarkil jamaah, siapa yang diberikan udzur untuk meninggalkan jamaah? man yu'dharu bitarkil jama'ati. Yu'dharul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwali taliyah. Diberikan udzur bagi si muslim meninggalkan jamaah pada keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, awalan al-maridu. Maradun yalhaquhu minhu masyaqqatun law dhahaba ilal jama'ati. Sakit. Orang yang sakit. Yang pertama. Sakit yang yalhaquhu minhu masyaqqah. Yang teriringkan bersamanya dari penyakitnya satu kesusahan. Masyaqqah berat. Jika dia harus pergi jamaah. Berat sekali. Seperti flu berat. Meler terus. Batuk berat. Ya, silakan di rumah. Silakan untuk di rumah. Nah, silakan untuk di rumah. Karena berat. Flu berat itu kalau buat ya jamaah, ya memberatkan sekali. Tapi kalau flu biasa, ya berangkat. Kuncinya adalah masyaqqah. Dalam kaidah usul disebutkan apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang memberatkan diri kita, itu apa? Membawa kemudahan. Ada kemudahan. Kalau penyakit corona, masyaqqah enggak? Hah? Lagi heboh ini, virus corona. Ada dalam Iqra katanya. Corona artinya apa? Corona yakrunu. Korina. Menemani. Corona itu menyertai. Berarti kalau betul-betul ada dalam Iqra, itu menyertai kita semuanya nih, corona. Nah, masih di haruskan jamaah enggak? Mungkin ya enggak begitu berat ya virus corona ya. Ada yang pernah kena? Hati-hati ini, diisolasi nanti. Laporkan ke rumah sakit sebelah. Bahaya corona ini. Boleh enggak dia jamaah di masjid? Bingung ya, saya juga bingung jawabnya gimana orang belum pernah kena misalkan. Berat apa enggaknya gitu maksudnya. Apakah kalau kena virus itu langsung dia jatuh atau... Ya. Barusan ada fatwa dari siapa? Sempat beredar tadi di... grup. Jadi saya Muhsin Al-Abad apa ya? Orang yang kena virus tetap sholat di masjid. Tetap sholat apa? Di masjid. Nah, ya tentunya dengan wasilah ya pakai masker. Nah, gimana kalau nular? Orang Saudi aja sekarang menutup umroh jamaah. Sebagian sudah sempat sampai di mana? Di Jeddah atau di mana? Yang sampai di karantina 4 hari. Pulangkan lagi ke sini. Yang di Soekarno-Hatta tertahan. Pulang lagi. Ya. Karena Indonesia termasuk yang dimasukkan di situ terjangkiti corona. Nomor urut 19. Ya mungkin sudah ada, kita tidak ngerti. Tapi yang penting ada atau tidak. Kita antisipasi corona yang datang banjir. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kita mati itu enggak hanya dengan corona kok. Yang penting antum mati tutupnya dengan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu penting. Matinya dengan apa, kita enggak ngerti. Orang sehat aja mati kok. Enggak kena corona juga mati. Apakah jamin kalau antum enggak kena corona enggak mati besok? Ada yang jamin. Enggak usah panik. Serahkan kepada Allah. Apapun intinya kalau sudah mati, selesai penyakit. Antum punya penyakit apa yang paling parah di sini? Punya penyakit aib. Mati, selesai. Sembuh insya Allah. Jangan takut tidak sembuh punya penyakit. Kalau sudah mati, sembuh. Enggak usah mikirin corona. Yang penting itu kita mikir matinya itu dengan apa? Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Waduh panik juga bingung. Wah, kalau saya mau pulang kampung mau tak jual yang di Jakarta. Di kampung masih bersih. Ya belum tentu di jalan untuk selamat. Kecelakaan mungkin. Gak usah panik-panik. Baik. Ada yang panik di sini? Insya Allah. Makanya jangan banyak baca media. Banyak minta saran petunjuk. para ulama. Jadi sakit yang menyebabkan dia berat untuk mendatangi jamaah, udzur bagi dia. Dan ini definisi ya, artinya penyakit apa saja, enggak ditentukan. Penyakit yang punya definisi ini, jika kita terjangkiti penyakit tadi, berat untuk kita datangi jamaah. Pusing. Ya, pusing kalau berat, susah sekali kita datangi jamaah. Ya. Pilek flu berat misalkan. Ya, juga flu ini kalau ringan, gampang, enggak terasa ya. Kadang-kadang buat aktivitas malah hilang. Nah, intinya ini definisinya. Jadi setiap penyakit yang punya kategori ini memberatkan antum mendatangi jamaah, udzur. Enggak ada list-list penyakit A, B, C. Ini definisinya. Liqaulihi ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun. Wala 'alal a'raji harajun. Wala 'alal maridhi harajun. Tidaklah atas orang yang buta haraj. Ya, satu yang menyusahkan. Tidak apa-apa untuk tidak mendatangi. Wala 'alal a'raj. A'raj ini orang yang pincang ya. Tidak pula bagi yang sakit. Al-Fath ayat yang ke-17. Walianahu sallallahu alaihi wasallama lama marada takhallafa 'anil masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sakit juga tidak mendatangi masjid. Wa qala muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat bersama manusia. Wa liqauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun qad 'ulima nifaqu au maridun. Ini tentang urusan salat jamaah pada masa para sahabat. Ucapan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, dan sungguh kami melihat pada diri kami, dan tidaklah ya yatakhallaf, artinya tidak mendatangi jamaah kecuali munafik. Jadi tanda-tanda yang ada pada masa para sahabat, munafik itu adalah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah. Dan tidak mau menunaikan jamaah. Atau orang sakit. Jadi orang yang tidak mau sholat jamaah itu ada kemungkinan kalau enggak munafik sakit. Masya Allah. Bagaimana kalau beliau hidup di masa kita sekarang? Wa kadzalikal khaif huduthul marad. Demikian juga orang yang takut terjadinya penyakit. Ya, kalau dia ke masjid nanti khawatir. Misalkan dia punya penyakit yang kira-kira datangnya kambuhan gitu ya. Jantung atau apa misalkan. Dia enggak ngerti kadang sakit lagi pas terjangkit ya, kadang sembuh, kadang enggak, kadang sembuh, kadang enggak. Nah, ini di rumah dulu. Jadi sampai masjid nanti malah ya terjatuh. Karena yang seperti ini adalah semakna dengan orang yang sakit. Baik, ini kita ambil udzur yang pertama. Waktunya sudah mau habis. Jam 12 lewat 8 ya. Masih bisa sih satu lagi. Yang kedua, al-mudafi'u ahad al-akhbathain au man bihadrati ta'amin muhtajin ilaih. Orang yang menahan dua ahbathain, BAK atau BAB, ahbath, atau orang yang hadir makanan butuh kepadanya, lapar hadir makanan butuh padanya. Ini biasanya kalau para pekerja, karyawan istirahatnya jam 12 mesti tiap hari ya pas ada makanan, yang kalah sholatnya. Ya ini gimana nyikapinya kalau tiap hari kayak gini? Kalau sesekali mungkin ya, kadang pas lapar pas sholat. Ini tiap hari mesti tet jam 12 pas lapar-laparnya. Ya. Li hadithi Aisyah marfu'a. Dasarnya adalah hadis Aisyah yang marfu' hadisnya sampai kepada beliau. La sholata bihadrati ta'am wala wahuwa yudafi'ul ahbasan. La sholata, tidak ada sholat. Sebagian menyatakan sholat yang dinafikan di sini bukan zatnya, tetapi kesempurnaannya. Tidak sempurna sholatnya. Bihadrati ta'am, dengan hadirnya makanan. Dan tidak sempurna sholat seseorang sementara dia menahan akhbathain. Dua akhbat. BAK atau BAB. Ya kalau misalkan berulang kali harus punya siasat. Atau jadi rutinitas punya siasat. Ya. Kerja bawa kue misalkan. Satu aja. Ya, cukup yang untuk ganjal pas lapar. Sholat dulu. Ya, karena kalau sholat. Kalau makan secara ya jamaah atau bareng-bareng di kantin, di PT-PT itu kan antriannya kadang panjang. Nah, kalau misalkan memang itu berlaku tiap hari, ya, dan sebagian karyawan ada yang non-sip, ada yang kena sip, ada yang sip malam, yang mungkin pas sip siang mungkin kena itu terus. Nah, maka disiasati. Supaya apa? Bisa sholat tepat waktu. Supaya bisa sholat tepat waktu. Memang berat ya. Mengikuti aturan. Seperti itu. Ada yang, ini keluar konteks ya, ada yang nyindir. Bangun pagi, sudah mandi, pakai baju, kaki dibungkus. Ya, sampai sore. Itu kerja apa dikerjai antum itu? Hah? Kerja apa dikerjai? Kayaknya dikerjai lebih pas daripada kerja. Masa kerja seharian? Dikerjai kali antum ini. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Itu udzur yang kedua. Jadi pas hadir makanan, kita butuh, lapar, makan dulu. Jangan langsung sholat. Posisi kita lapar, jangan langsung sholat. Kalau hadir makanan. Tapi kalau gak hadir makanan, ya sholat dulu. Wong antum nunggu juga makanan gak hadir saat itu. Ya, sholat dulu kalau gak hadir makanan. Sambil nunggu makanan siap. Kalau sudah siap, makan dulu. Kalau sudah siap apa? Makan dulu. Demikian juga, kalau misalkan masuk sholat, antum ada kerasa BAK atau BAB, tunaikan dulu. Ya. Jangan ditahan. Kenapa? Bahaya. Bagi kesehatan dan bagi pikiran. Dua-duanya ini bahaya bagi keduanya. Kalau enggak kesehatan, pikirannya yang bahaya. Nah. Kecuali kalau di tengah-tengah posisinya. Sudah masuk sholat. Kerasa, dilihat posisinya, kuat apa enggak? Diprediksi kuat, ya silakan sampai akhir. Kalau enggak kuat, langsung keluar. Tunaikan dulu hajatnya. Jangan sampai posisi sholat kita sedang nahan lapar dan nahan apa? Ya hajat tadi. Apa tujuannya? Yang pertama, arah pembicaraannya adalah untuk memperoleh kekhusyuan. Antum masuk sholat tenang. Tidak mikirin makan, tidak mikirin lapar, tidak nahan hajat. Ya. Dan itu adalah diantara apa? Perintah syariat. Ketika pengen masuk ibadah, diusahakan semaksimal mungkin, jangan sampai ada pikiran yang masih terganggu. Contoh misalkan ummahat, lagi goreng tempe, sholat dulu lah. Tempe ini lama, mendoan kok. Jangan. Sholatnya pasti akan kacau. Ya. Yang dipikirin matang belum ya prediksinya sekian waktu. Demikian juga antum. Makanan sudah hadir, enggak makan, sholat, rusak pikirannya. Enggak akan apa khusyuk. Wong tenang aja masih enggak bisa khusyuk apalagi mikiri. Demikian juga ketika sudah yakin sudah kerasa masuk sholat. Wah, nanti kalau saya tunaikan dulu enggak dapat jamaah ini. Enggak masalah enggak dapat jamaah. Daripada antum masuk sholat, posisinya apa? Terganggu. Badan terganggu, pikiran terganggu. Ya, sholatnya enggak khusyuk. Nah. Baik. Salat jamaah dengan ahlul bid'ah dalam kita benci terhadap mereka. Bagaimana hukumnya? Apakah dapat pahala? Ahlul bid'ah ini dibagi dua. Jika bid'ahnya masih bid'ah yang belum mukafirah, boleh. Tapi kalau bid'ahnya sudah mukafirah, ya, sholat sendirian. Sebagian menyatakan, ini anak dapat faedah dari Ustaz Ahmad Khadim. Kalau misalkan sholat dengan ahlul bid'ah, mukafirah, ya, mukafirah ini sudah posisinya. Kalau enggak mukafirah, sholat di belakangnya. Ya, enggak masalah. Tapi kalau sampai bid'ahnya mukafirah seperti kaum Syiah, mukafir sudah ini. Ya. Karena keyakinannya sudah membahayakan. Kalau kita tidak sholat di belakangnya, kita bahaya. Sholat di belakangnya niatnya infirat. Kita sholat sendirian. Niatnya infirat. Di dalam jamaah, cuma kita niatnya apa sholat? Sendirian. Kalau ahlul bid'ah ini, antum juga paham tidak ahlul bid'ah ini? Jangan-jangan setiap orang yang enggak ini, wah ini ahlul bid'ah ini. Hati-hati. Bid'ah juga dibagi-bagi kan, ada yang bid'ah-bid'ahnya masih bid'ah, ya yang bisa ditoleransi, ada yang mukafirah seperti kaum Syiah ini mukafirah bid'ahnya sudah keluar dari Islam. Ya. Jangan sholat di belakangnya. Tapi kalau misalkan bahaya kalau sampai enggak saya dibunuh, ya sholat di belakangnya tapi dengan niatan apa? Kita sholat sendiri. Bacaan Al-Fatihah imam kurang benar. Apakah kita mengucapkan amin di akhir surat? Benarnya sampai mana? Antum sudah baca tweet? Lahannya jali apa khafi? Lahannya lahan besar apa lahan kecil? Kalau lahannya besar, sholatnya enggak sah. Jangan sholat di belakang dia. Tapi kalau lahannya lahan kecil, kesalahannya kecil, ya tetap sah-sah saja. Kesalahannya karena ghinya dikol-kolahkan. Ghoiril maghdubi alaihi misalkan. Ini kopi ini kecil, silakan di belakangnya. Atau doknya kayak walad do, harusnya kan dok itu kan miring apa istitolah di belakang. Walad do ini kayaknya pakainya dok walad dolin misalkan. Ini kayaknya ini lahan kopi. Kenapa? Yang tahu tuh segelintir orang aja kalau ini salah. Itu kopi, sholat di belakangnya. Aminkanlah. Apa dasar antum enggak ngaminin dia? Ditanya lagi, dalil antum apa enggak ngaminin? Jangan main sikap-sikap kayak gini, butuh dalil juga antum ini. Apa dalil antum enggak ngaminin? Cuma kalau lahannya jali misalkan, salahnya total sudah. Belajar tajwid aja, enggak belajar ini orang ini salah Al-Fatihahnya ini. Enggak belajar aja bisa ngklaim dia salah misalkan. Nah, ini jangan di belakang dia. Sebagian mengatakan ulangi sholatnya. Al-Fatihah ini rukun. Ya, tapi kalau yang salah sekedar surat saja, maka enggak masalah. Afan Ustaz, pas tasyahud akhir mau salam keluar kentut apakah diulang? Oh, belum salam kok. Intinya itu salamnya itu. Batal sebelum salam, batal sholatnya. Kecuali kalau kita nahan. Pas mau salam, nahan, buang hajat, buang angin. Ya. Kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Sah sholatnya. Tapi kalau keluar sebelum salam, diulang. Di tempat kerja ada dua orang yang biasa menjadi imam. Yang satu perokok berat, yang satu lagi bacaan Al-Fatihahnya tidak baik. Apakah tetap wajib mengikuti imam tersebut atau sholat sendiri? Mereka itu rawatib apa bukan? Mereka itu imam rawatib di situ apa bukan? Kalau mereka imam rawatib, dalam arti PT Antum itu dikasih petugas imam rawatib, dia ikuti. Tapi kalau dia bukan imam rawatib, ya cari yang terbaik lah. Apalagi kalau pakai kloter-kloter. Tahu kloter-kloter enggak? Ya, anak ngisi di salah satu PT di Cikarang, ada enggak di sini orangnya yang kerja di situ? Lalan. Jadi kalau anak ngisinya pada asar, itu mereka selesainya sekitar jam 4, itu kloter-kloter. Jadi jamaah pertama, assalamualaikum. Nanti ada yang masbuk, ini jamaah lagi. Ada yang masbuk, jamaah lagi. So, sampai belakang sana. Itu artinya kan enggak ada imam rawatib seperti ini. Ya, cari yang bagus lah, cari. Ya, biarkan dia berdua aja yang sholat. Kita cari lagi. Oh, enggak ada rawatibnya. Tapi kalau dia jadi imam rawatib ya, kriteria perokok berat ini bukan kita enggak harus di belakang. Sholat di belakangnya enggak masalah. Oh, dia bukan kafir kok, atau dia sampai mubtadi' kok. Kecuali kalau ada pilihan, kita pilih yang bagus. Demikian juga bacaan Al-Fatihah tidak baik ini, tidak baiknya itu sampai tingkat apa? Pengantum juga enggak ngerti kok baik apa enggaknya kok. Kalau sampai tingkat membatalkan Al-Fatihah tadi, lahannya lahan jali misalkan. Ya dia enggak hafal Al-Fatihah, maksa jadi imam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Harusnya Ar-Rahman Rahim langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yaumiddin. Ya itu enggak sah sudah. Itu. Ini anak khawatir antum terlalu berdalam-dalam. Sampai perokok enggak boleh imam. Ya sah-sah saja. Musbil. Musbil itu sampai di bawah mata kaki. Jadi imam. Bagaimana hukumnya? Ikuti lah bas. Dan sampai antum menghukumi sesuatu. Antum hukumnya juga enggak ada dalilnya itu. Nah, bersikap juga harus punya dalil. Insyaallah sudah lewat waktu. Wallahu ta'ala alam sab. Naktafilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.